تفضل أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الطريق إلى المدينة. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وارتحل معهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه. أردفه أبو بكر خلفه ليخدمهما في الطريق. ليس معهما أحد من الناس غيره وغير الدليل عبد الله بن أريق. فانطلق الأربعة إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، كتاب موجودكان tentang hijrahnya Nabi Mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 3 malam bermalam di gua Thawr. Berangkatlah beliau bersama Abu Bakar Siddiq dan ikut mengiringi mereka budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah untuk membantu kebutuhan mereka di perjalanan. Abu Bakar memboncengnya di belakangnya. Dan kala itu mereka bertiga ditambah dengan penunjuk jalan guide-nya yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Totalnya mereka berangkat berempat: Abu Bakar, Rasulullah, budaknya Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan yang kala itu masih beragama musyrik, namanya adalah Abdullah bin Uraiqit. Berangkatlah mereka berempat menuju kota Madinah. Naam. Qala ibn Ishaq falamma kharaja bihima daliluhuma Abdullah bin Uraiqit salaka bihima asfala Makkah ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من أصفان ثم سلك بهما على أسفل أماجن ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز كديدا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار ثم سلك بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لكفا ثم أجاز بهما مدلجة لفك ثم استبطن بهما مدلجة محاجن ثم سلك بهما مرجح مجاج ثم تبطن بهما مرجع من ذي القطوين ثم بطن ذي قشر ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدليجة تحن ثم على العبابد ثم أجاز بهما الفاجة ثم هبط بهما الأرج ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبه حتى هبط بهما بطن رئم ثم قدم بهما قباء ثم قدم بهما قباء على بني أمر بني عوف. Adapun yang ditempuh oleh mereka, jalan yang mereka lalui bukanlah jalan biasa. Ibn Ishaq dalam kitabnya menyebutkan bagaimana Abdullah bin Uraiqit, guide mereka ini, pembawa jalan mereka, membawa Rasulullah Bakar Siddiq dari jalan-jalan yang tak biasa. Mereka keluar dari arah Mekah bagian bawah, kemudian mereka menuju tepian pantai, kemudian setelah itu mereka pun sampai di tempat bernama Usfan. Dari Usfan mereka terus berjalan ke tempat namanya Amj. Ya. Kemudian mereka melewati tempat tersebut sampailah mereka di jalan. Ya, setelah mereka melintasi Qudaid, mereka melintasi dari tempat tersebut dan menempuh jalan namanya Al-Kharrar. Kemudian mereka melewati Saniyatul Murrah. Kemudian mereka melintasi Liqfa. Kemudian mereka melintasi Madlaj Liqfin. Kemudian dari sisi lembah mereka masuk ke tempat namanya Madlaj Tamahaj. Kemudian intinya mereka melalui jalur-jalur yang tidak biasa asing. Dan mungkin sebagian nama tempat ini sudah tak ada lagi sekarang. Ini Ibn Ishaq menukil. Dan Ibn Ishaq adalah penulis sejarah yang paling tertua. Ya, Ibn Ishaq, dari dialah orang-orang mengambil sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah mereka di tempat namanya Quba. Quba yakni yang merupakan kediaman Bani Amr bin Auf. Quba itu sudah masuk ke tepian kota Madinah, dan sekarang Quba masuk ke dalam kota Madinah setelah perluasan kota Madinah. Intinya mereka melewati jalur-jalur yang tak biasa agar mereka tidak ditemui manusia. Naam. Ahdathun jarat fi at-tariqi ila al-Madinah. Rawal Imam al-Bukhari fi sahihihi wal Imam Ahmad fi musnadihi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala aqbala an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa huwa murdifun Abu Bakr wa Abu Bakr syaikhun yu'rafu wa nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa shabun la yu'raf qala falyalqa ar-rajulu Abu Bakr fayaqul ya Abu Bakr man hadha ar-rajulu alladhi bayna yadayk fayaqul hadha ar-rajulu yahdini sabil qala fayahsibu al-hasibu annahu innama ya'ni at-tariqa wa innama ya'ni sabilal khair. Adapun berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjalanan mereka menuju kota Madinah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik, maka berangkatlah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan dia yakni berboncengan dengan Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar syekh tampak padanya lebih tua. Ya, dan dia dikenal. Adapun Nabiullah syak tampak Rasulullah itu lebih muda, walaupun sebenarnya umur Rasulullah lebih tua pada Abu Bakar Siddiq 2-3 tahun. Rasulullah lebih tua. Syabun la yurab, boleh saja maksud beliau di sini adalah tampilan Rasulullah tampak lebih muda daripada Abu Bakar, tak dikenal. Abu Bakar tampak lebih tua, dan biasa manusia kadang-kadang ya biasa orang-orang yang muda tampak lebih tua, yang tua tampak lebih muda. Qala fayalqa ar-rajul Abu Bakr fayaqul manakala orang-orang berjumpa Abu Bakar, orang bertanya Abu Bakar, ya Abu Bakr man hadzal rajul ladzi baina yadayk. Mereka bertanya, wahai Abu Bakar, siapa laki-laki yang ada di hadapanmu ini? Fayaqulu, maka Abu Bakar berkata, hadzal rajul yahdini as-sabil. Kata Abu Bakar, inilah penunjuk jalanku. Qala fayahsibul hasibu annahu innama ya'ni at-tariq. Orang-orang mengira bahwasanya Rasulullah adalah penunjuk jalan Abu Bakar untuk yakni berjalan di bumi. Wa innama ya'ni sabil khair, padahal maksud Abu Bakar menunjuk jalan kebaikan. Inilah namanya tauriyah. Tauriyah adalah mengucapkan kata-kata yang memiliki banyak makna konotasi. Yang diinginkan lain, yang dipahami lain. Ketika Abu Bakar ditanya siapa laki-laki ini, katakan ini penunjuk jalan saya. Maksudnya jalan Islam. Orang mengira penunjuk jalan biasa. Naam. Sya'nu Suraqata ibn Malik radhiyallahu anhu. Rawi Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima wal Imam Ahmad fi musnadihi an Suraqah ibn Malik qala bainama ana jalisun fi majlisin min majalisi qaumi bani Madlijin idza bani Madlijin sallallahu fi majlisin min majalisi qaumi bani Madlijin إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم faqala ar-rajulu la'allahu wasakata. Ya, kemudian kita akan berbicara tentang laki-laki yang bernama Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij. Ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dan Ahmad dalam musnadnya Kata Suraqah bin Malik, kala itu dia belum beragama Islam. Tatkala aku sedang duduk bersama kaumku di dalam majlis-majlis mereka, majlisnya Bani Mudlij, tiba-tiba muncullah seseorang laki-laki yang datang kepada kami dan kami sedang duduk dan dia berkata, "Wahai Suraqah, sungguh aku melihat tadi ada bayang-bayang orang, yang bayang-bayang hitam orang yang sedang berjalan di arah tepian pantai. Aku mengira itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Maka berkatalah Suraqah, berkata dalam hatinya, "Fa'araftu annahum," aku yakin itulah Muhammad dan sahabatnya. Maka kuatakan kepada mereka untuk mengelabui, "Innahum laysu bihim," itu bukan mereka. Kenapa Suraqah ingin mengelabui kaumnya? Dia ingin dapat hadiah sendiri. Karena Quraisy telah memberikan sayembara yang bisa membunuh Muhammad, menangkap Muhammad hidup atau mati, akan diberikan 100 ekor unta. Suraqah ingin mendapatkan hadiah tersebut, maka dia berkata kepada mereka, "Itu bukan Muhammad. Ya, itu si fulan dan fulan, mereka sedang mencari unta mereka yang hilang." Maka kata laki-laki itu pun menjawab, "La'alla," mungkin saja. Dan dia pun diam. Jadi sengaja Suraqah menyembunyikan hal ini. Dia ingin orang tidak sibuk mencari Muhammad, agar dia yang mencari Muhammad dapat membawa Muhammad dan mendapatkan hadiah 100 ekor unta, karena Quraisy telah buat sayembara. Naam. Qala Suraqah, "Tsumma labistu fil majlis sa'atan, tsumma kumtu fadakhaltu baiti fa'amartu jariyati an tukhrija li farasi wa akhadhtu rumhi فخرجت به أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه قال سراقة فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت أثرت بفراسي فخررت عنها فقمت فهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلم فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره ألا أضرهم فركبت فرسي وعصيت الأزلم فرفعتها تقرب به حتى إذا دنوت منهم أثرت بفرسي فخررت عنها فقمت وركبت فرسي حتى إذا دنوت منهم وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات قال أبو بكر يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال صلى الله عليه وسلم لا تهزن إن الله معنا. Berkata Suraqah, maka aku pun berdiam sesaat bersama mereka di majlis mereka. Setelah itu aku pun keluar, pulang ke rumahku, kukatakan kepada budakku, "Siapkan untukku kudaku." Maka dia pun menyiapkan kudaku dan aku mengambil tombakku. Segera aku ikuti Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar. Ya, berkata Suraqah, tatkala aku telah mendekati mereka, ya, ketika aku sudah mampu memperdengarkan ke mereka suaraku, tiba-tiba kudaku kakinya tergelincir. Aku pun terjatuh dari atas kuda. Aku pun bangun seketika, aku ambil ketika itu busurku, ya, atau tempat busurku, keluarkan daripadanya undian, namanya Al-Azlam. Mereka kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka punya alat untuk mengundi, namanya Al-Azlam. Kalau mereka mau nikah, mereka mau safar, biasanya mereka datang kepada juru kunci berhala, kemudian mereka bertanya, kemudian juru kunci itu mengeluarkan sejenis undian, apa kita bilang, apa namanya. Jadi alat tersebut dalamnya ada bacaan ya atau tidak. Itu dikoyong-goyang, dikocok-kocok, dikeluarkan. Apa yang keluar? Kalau keluar ya jalan, kalau tidak jangan. Apa bahasa Indonesianya? Dadu. Semacam dadu. Maka dia ambil ketika itu alat tersebut, dia coba keluarkan. Ternyata keluarlah ketika itu ya bacaan, "Jangan ikuti Muhammad. Jangan." Ya. Tapi dia tak peduli, tetap dia tak indahkan, dia naik lagi kudanya, kemudian dia terus pacu kudanya, sehingga manakala sudah dekat dengan Nabi, dia terjatuh kali kedua. Ya, kemudian dia sibuk, berbenah, bangun, kemudian dia kejar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia sudah mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi tidak menoleh ke belakang sedikit pun, sementara Abu Bakar sibuk menoleh ke kiri ke kanan. Dan dia mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada orang mengejar kita." Kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, "Kau jangan takut, Allah menyertai kita." Naam. Hatta idza danautu minhum fa kana bainana wa bainahu qadar rumhin aw rumhaini aw thalatha. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, hadha at-talabu qad lahiqana." Wa baka fa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lima tabaki?" Qala, "Ama wallahi ma ala nafsi abaki, walakin abaki alayka." Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suraqah, faqala, "Allahumma kfinahu bima syi'ta." Naam, kata Suraqah, aku pun terus mengejar mereka sehingga aku sudah begitu dekat dengan mereka antara satu tombak, dua sampai tiga tombak. Berkata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini orang sudah dekat dengan kita." Abu Bakar pun menangis. Maka Rasul bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Demi Allah ya Rasulullah, aku menangisi bukan tentang diriku. Aku ini tak ada apa-apa. Aku mati tak ada apapun juga. Tapi aku khawatir dengan dirimu." Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, jangan khawatir." Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Dan dia dalam doanya mengatakan, "Allahumma kfinahu lima syi'ta, ya Allah. Ya peliharalah kami, jagalah kami daripadanya sebagaimana kau kehendaki." Naam. Qala Suraqah, "Fasakhat yada farasi fil ardi hatta balagatal rukbataini. Fakharartu anha, thumma zajartuha, fanahadat, falam takut tukhriju yadaiha. Falamma istawat qaimatan, idan liathiri yadaiha uthanun sati'un fissamai mithlu dukhan." Qala Suraqah, "Fastaqsamtu bil azlam." Maka berkata Suraqah, setelah Rasul mendoakan demikian, tiba-tiba masuklah kedua kaki kudaku ke dalam lubang, dalam pasir yang dalam sampai kepada kedua lututnya. Masuk keduanya, kedua kaki kudanya ke dalam pasir. Ya, sehingga masuk sampai satu lutut. Ya, aku pun tersungkur kembali, berkali-kali tersungkur. Ya. Kemudian aku berteriak agar memerintahkan dia bangun. Fanahadat, dia pun bangun. Falam takat takrud yadaih, tapi dia tak mampu mengeluarkan kedua tangannya, kedua tangan depannya. Tangan atau kaki ya? Semua kuda itu kaki, tapi bagian depannya tak mampu dia keluarkan kaki bagian depannya. Terkala dia mampu berdiri, kulihat ketika itu di bawah tapak, bekas daripada tapak kaki kuda yang terposok tersebut, ada awan, ada asap keluar naik ke langit. Ya, maka berkata Suraqah, "Fastaqsamtu bil azlam," kembali aku keluarkan undian tersebut. Naam. Fa kharaja alladhi akrahu fanadaituhum bil aman fawaqafu faraqibtu farasi hatta ji'tuhum وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مِنَ الْحَبَسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَذْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةِ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَأَرَدْتُ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ walam yas'alani illa an qal akhfi anna. Naam. Berkata Suraqah, maka aku pun mengambil undian tersebut, kemudian ku keluarkan lagi. Ternyata keluar lagi kata-kata yang tak aku suka, "Jangan kau kejar, jangan." Maka aku pun berteriak memanggil mereka, minta dari mereka agar aku diberikan jaminan keselamatan dan mereka aman daripadaku. Mereka pun berhenti. Jadi Suraqah akhirnya berkata, "Tolong saya, kalian aman daripada saya." Mereka pun berhenti. Aku pun menunggangi kudaku sampai aku datang kepada mereka. Dan ketika itu dalam hati kecilku, aku sangat yakin bahwasanya Rasulullah ini akan benar-benar membawa kabar berita yang menghebohkan dunia. Maka ku katakan kepadanya, kala itu Suraka belum masuk Islam. Sesungguhnya kaummu telah membuat sembara untuk menangkapmu. Ku beritahukan kepada mereka bahwasanya orang-orang sedang mengejar dan mencari mereka. Bahkan kata Suraka, ku tawarkan kepada mereka bekalku untuk mereka bawa, tapi keduanya ya tidak meminta kepadaku sedikit pun daripada bekal yang ku bawa, dan tidak meminta apapun juga dariku. Keduanya hanya berkata, akhfi anna, tolong kau sembunyikan berita ini, ya, jangan kau beritahukan kepada manusia. Kalau andai kata ada manusia yang bertanya, jangan kau beritahukan tentang perjalanan kami ini. Naam. Qala Suraka, fasa'altuhu an yaktuba li kitab aman, fa'amara amir ibn Fuhaira, fakataba li fi ruk'atin min adamin baydha'a, thumma mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Suraka, maka aku pun meminta kepada Rasulullah kala itu, ya, tulisan bahwasanya aku ini akan aman. Minta dia suaka kepada Rasulullah bahwasanya dia aman, manakala nanti kelak terjadi antara Rasulullah dan kaum muslimin pertempuran dan semacamnya, dia aman. Dia telah mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, maka Rasulullah panggil ketika itu budaknya Amir bin Fuhairah. Maka diambillah ketika itu secarik, ya, kertas yang kala itu masih terbuat dari kulit warna putih. Dibuatlah ketika itu tulisan bahwasanya Suraka aman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu berjalanlah Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Naam. Faja'ala Suraqatu la yalqa ahadan illa qal kafaitukum ma huna fala yalqa ahadan illa raddahu. Qala wa waffa lana fa kana awwal an-nahari jahidan 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana akhir an-nahari maslahatan lahu. Naam. Maka akhirnya Suraka pun kembali. Siapapun yang dia jumpai di jalan, dia katakan dari arah sini ke belakang kalian aman. Tak usah cari lagi, aku sudah cek semuanya. Ya. Maka tak ada seorang pun dijumpainya yang ingin mencari Rasulullah kecuali katakan kalian pulanglah, dari sini enggak ada dia, aman dia. Berangkat di pagi harinya ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sore harinya dia pulang menjadi penjaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perisai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Riwayatun dha'ifatun mashhurah. Wa amma riwayatul mashhurah 'an Suraqah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, "Kaifa bika idza labista siwara Kisra?" فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت المدائن جاء بسوار كسرى إلى الأمراء رضي الله عنه فدعا سراقة ابن مالك فألبسه إياهما وقال له ارفع يديك فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة ابن مالك ابن جؤشم عربيا من بني مدلج. فهذه رواية أوردها الحافظ في الإصابة وابن عبد البار في الاستيعاب بإسناد منقطع. نعم. Ada riwayat yang tersebar dan yang sangat populer walaupun dari sisi periwayatan dia lemah. Yaitu kisah tentang Suraqah. Rasulullah berkata kepadanya ketika dia menyerah minta dari Rasulullah jamin keselamatan, kaifa bika idza labista siwarai Kisra, wahai Suraqah, bagaimana kelak jika engkau akan memakai dua gelang miliknya Raja Kisra, Raja Persia. Karena kala itu yang paling besar kerajaannya adalah Persia dan Romawi. Mereka menguasai dunia. Ya, Persia menguasai dunia. Di bagian timurnya, bagian baratnya Romawi. Ya, begitu besarnya kerajaan Persia. Ya, Iran, kemudian sebagian Irak sampai ke belakang, Samarkand, sampai mungkin saja sampai ke Afghanistan kekuasaannya kala itu. Adapun Romawiyah, ada Romawiyah Timur dan Romawiyah Barat. Romawiyah Timurnya daerah Jordania, Lebanon, ya Suriah. Ini bagian timurnya. Ya. Romawiyah Timur, Romawiyah Baratnya sampai ke Roma, Vatikan. Jadi kata Nabi kepada Suraqah, "Hai Suraqah, bagaimana kau nanti jika kau memakai gelang Kisra?" Dia bertanya, "Apakah aku akan memakainya?" "Iya," kata Rasulullah SAW. Ini berita yang populer. Maka pada masa Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dan ditaklukkanlah negeri Al-Madain. Ya, Al-Madain tempat bercokolnya Raja Persia Kisra bin Hulmuz. Ditaklukkan pada masa Umar. Karena pada masa Umar hancurlah Persia sehancur-hancurnya. Tak bersisa lagi kerajaan Persia, tak lagi ada sedikit pun, juga habis semuanya. Maka Umar memanggil Suraqah. Maka Umar memakaikan kepada Suraqah kedua gelang milik Raja Persia Kisra bin Hurmuz. Ya, dialah raja yang mengatakan kepada manusia, dia adalah Tuhannya manusia. Maka berkatalah Suraqah bin Malik, ya, maka aku pun maka Umar bin Khattab memakaikan kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum kedua gelang tersebut, dipakaikan kepada Suraqah. Ya, berkata Umar bin Khattab, dahulu kala yang memakai gelang ini orang yang mengatakan dirinya Tuhan, Tuhannya manusia. Allah SWT cabut daripadanya kekuasaan dan dia pindahkan gelang ini dipakai oleh orang Arab Badui namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Sahabah fi Tamyiz Sahabah, dan juga disebutkan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, tapi sanadnya terputus. Naam. Qultu maji'u kunuz Kisra ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu thabitun faqad akhraja al-Baghawi fi syarh sunnati bi sanadin sahihin an Ibrahim bin Abdul Rahman ibn Auf qala لما أتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى قال له عبد الله ابن أرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها قال لا يدلها سقف حتى أمديها فأمر بها فوضعت في سوح المسجد وباتوا يهرسونها فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر قال فبكى عمر فقال له عبد الرحمن ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر رضي الله عنه كلا إن هذا لم يؤته قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. نعم بركاته. Ya, pengarang kitab kita ini Musa bin Rashid. Memang benar, ya, pada masa Umar Kisra ditaklukkan. Raja Kisra bin Hurmuz kalah dan digiring ke kota Madinah, perbendaharaan dari raja-raja Kisra. Ya. Sebagaimana dikutip Imam Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah dengan sanad yang sahih dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata tatkala, ya, didatangkan kepada Umar perbendaharaan kekayaan milik Raja Kisra, maka berkatalah Abdullah bin Arqam Az-Zuhri, wahai Amir Mu'minin, tidakkah engkau menjadikan kekayaan Kisra ini menjadi tabungan simpanan di Baitul Mal hingga nanti akhirnya engkau bagi-bagi dia? Kata Umar, tidak, aku tak mau berlama-lama. La yadhilluha saqqun hatta umdi, aku tak mau, ya, perbendara ini masih di bawah naungan atap ini sampai ku segera bagi-bagikan dia. Wa amara biha fa wudi'at fi suhil masjid, maka dibawalah perbendaharaan itu, diletakkan di tengah masjid. Wa batu yahrusunaha, mereka jaga satu malaman. Falamma asbaha, patkala pagi hari datang, fa amara biha, Umar suruh untuk dilihat benda tersebut. Fa kushifa anha, maka benda itu yang diletakkan di tengah masjid, maka mereka bukalah ketika itu kain yang menutupinya. Fara'a fiha minal hamra'i wal bayda', nampaklah di sana berbagai macam emas dan perak yang membuat mata mereka silau memandangnya. Maka Umar pun menangis. Berkatalah Abdurrahman, mengapa engkau menangis wahai Amir Mukminin? Demi Allah, bukankah ini hari selayaknya kita bersyukur kepada Allah, hari kita berbahagia, hari kita bersuka cita? Maka berkata Umar, kalla, sekali-kali tidak. Inna hadza lam yu'tahu qaumun illa ulqiya bainahumul adawatu wal baghdha. Sesungguhnya benda ini jika masuk pada suatu kaum akan membuat mereka saling bertikai, bercakar-cakaran, saling berselisih satu sama lain. Khum Umar radhiyallahu anhu arda khawatir ini akan menjadi sebab pertikaian. Memang yang membuat manusia bertikai adalah mesin perak, harta benda. Naam. Suqiyal laban. Akhraj Syaikhan fi sahihaihima an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu. Dalam kisah yang masyhur lagi, kala Suraqah mengejar Nabi, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan baginya, ya, catatan dia aman. Dan Rasulullah mengatakan, bagaimana wahai Suraqah, jika nanti datang masanya engkau akan mengenakan pakaian kebesaran Raja Kisra. Maka terbelalaklah mata Suraqah dan dia berkata, apakah maksud Anda Kisra, rajanya Persia? Kata Nabi, ya. Dan ternyata pada masa Umar betul apa yang dikatakan Rasulullah. Ditaklukkanlah Raja Persia Kisra, hancurlah kekuasaan Kisra, dibawa ke kota Madinah perbendaharaan Raja Kisra. Dan ternyata pakaian besar, pakaian kebesaran raja. Maka Umar ketika itu memanggil Suraqah bin Malik. Kata Umar, hai Suraqah, kau pakailah, kenakan ini pakaian kebesaran Raja Kisra. Maka Suraqah pun memakai pakaian kebesaran Raja Kisra, dan dia orang Arab Badui. Ya, memakai mahkota Raja Kisra yang di atasnya berbagai macam perhiasan permata yang mahal-mahal, gelang Raja Kisra, baju Raja Kisra. Maka ketika itu menangislah Suraqah dan dia teringat dengan apa yang dikatakan Nabi. Sadaqah habibi Rasulullah, benar apa yang dikatakan kasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memakai pakaian kebesaran Isra. Kata Umar, sekarang sudah kau pakai, lepas kembali. Kata dia, ya Amir Mu'minin, bukankah untukku? Kata Umar, tidak, hanya untuk kau pakai saja. Kata Nabi, kau lepas kembali. Maka Umar pun melepas pakaian tersebut daripada Suraqah, kemudian membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Nah, kemudian kisah lainnya dalam perjalanan mereka ketika hijrah. Naam. Suqiyal laban. Akhraj Syaikhani fi sahihaihima an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, irtahalna min Makkah fa ahyayna aw sarayna lailatana wa yawmana hatta adharna wa qama qa'imu dhahira. Faramaitu bibasari hal ara min dhillin fa'awi ilayhi. فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له انتجع يا نبي الله فانتجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أزهار ما حولي هل أرى من الطلب أهدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناه فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل من قريش سماه فعربته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعم فأمرته فأتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فهلب لي كثبة من لبن فقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرفة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا. نعم. سقي اللبن رسول الله صلى الله عليه وسلم mendapatkan susu, ya, di tengah jalan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq berkata, kami pun berangkat dari Makkah, ya, maka kami pun berjalan sekemampuan kami, ya, sepanjang malam sampai telah datang waktu panas begitu terik kala zuhur. Ya, ketika itu, ya, benar-benar matahari berada di puncak kepala kami. Maka kulihatlah ketika itu mana tempat bisa berteduh, sehingga kami bisa berteduh daripada penatnya perjalanan panjang. Aku dapati ada batu besar, ya, yang memiliki, ya, naungan. Maka aku pun di tempat tersebut meratakan tanah di bawah naungan batu tersebut. Kemudian kubentangkan di sana tempat agar Rasulullah bisa istirahat. Kemudian kukatakan kepada Rasulullah, istirahatlah di sini ya Rasulullah. Maka Nabi pun istirahat. Sementara aku berangkat melihat sekitarku, kira-kira adakah orang yang mengejar kami atau mencari kami. Tiba-tiba kulihat ada seorang pengembala kambing yang sedang ketika itu mengembalakan kambingnya, ya, juga ingin beristirahat di bawah naungan batu tersebut. Ya, maka kutanyakan kepadanya, liman anta ya gulam, engkau ini, ya, budak milik siapa? Faqala lirajulin Quraisy, maka dia berkata, aku ini budak milik seorang laki-laki Quraisy. Samahu fa'arftuh, dia sebutkan nama tuannya. Kata Abu Bakar, aku pun mengenal siapa tuannya. Ya, disebutkan dalam beberapa literatur budak ini adalah Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud lah budak ini. Sebagai menjelaskan dengan sanad hasan, Imam Ahmad mengeluarkannya, juga Al-Hafid At-Tayalisi. Kata Ibnu Mas'ud, kuntu ghulaman yafi'an, aku adalah seorang remaja. Ar'a ghanaman, aku mengembalakan kambing Uqbah bin Abi Mu'ayt untuk tuanku Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ini musuhnya Islam, musuhnya Nabi. Maka datanglah Nabi dan Abu Bakar, dan keduanya ketika itu sedang melarikan diri dari kejaran kaum musyrikin. Dan keduanya berkata, wahai ghulam, apakah engkau kira-kira punya, ya, susu daripada kambing-kambing ini? Ya, qultu inni mu'taman, aku mengatakan aku aman. Ya, walastu saqiquma. Ya, tapi aku tak bisa memberikan kepada kalian susu karena tak ada kambing-kambing ini susu. Faqala an-nabi, hal innaka min jada'atin lam yanzu 'alayha al-fahlu? Apakah engkau punya anak kambing yang masih muda yang belum lagi dicampuri oleh pejantan? Qultu na'am. Kata dia, ya. Fa ataituhuma biha, kudatangkanlah kambing tersebut. Ya, dikatakan akhirnya diusaplah kambing itu, akhirnya memiliki susu dan semacamnya. Ya, intinya Abu Bakar radhiyallahu anhu berjumpa dengan laki-laki ini. Ya, dan dalam riwayat yang kita baca ini, qultu hal anta halibun lana, apakah kira-kira engkau bisa memberikan untuk kami sedikit daripada susu kambing-kambingmu ini? Qala na'am, kata dia, ya. Dan ketika itu sudahlah menjadi hal yang uruf, kebiasaan, kambing-kambing yang dimiliki oleh mereka biasa diambilkan sebagian susunya untuk menjamu orang yang sedang dalam perjalanan. Hal yang biasa, itu hal yang wajar, lumrah, biasa, tak diingkari. Ya, maka akhirnya dia pun berusaha untuk memeras susu kambing tersebut. Dia tangkap kambing tersebut, kemudian dia pegang bagian depannya, kemudian dia, ya, diperintahkan Abu Bakar untuk memeras susunya dan membersihkan terlebih dahulu bagian susu daripada kambing tersebut. Ya, setelah dibersihkan, kemudian dia peras, dapatlah sedikit daripada susu tersebut. Ku letakkan susu itu dalam satu wadah, ya, yang terbuat daripada kulit. Ku dinginkan sejenak. Ya, setelah itu aku bawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala telah dingin. Dan Rasulullah ketika itu terbangun daripada tidurnya, maka ku katakan, ya Rasulullah, minumlah susu ini. Rasulullah pun meminumnya sampai beliau puas. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, qad amar rahil, telah tiba waktunya kita melanjutkan perjalanan. Kata Rasulullah, bala ya fartahalna wal qawmu yatlubunana, kami pun kembali berangkat berjalan sementara kami yakin orang-orang sedang berusaha mencari-cari kami. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Kita padahkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.